Kemudian yang berikutnya, jadi dari tadi kita tahu kesalahan bahwa orang yang sedang berihram itu adalah ketika masuk masjid disunahkan untuk bertawaf, bukan tahiyatul masjid. Yang keempat, kesalahan-kesalahan yang terjadi di saat proses tawaf atau yang terkait dengannya, mengucapkan doa ketika memegang Al-Hajarul Aswad dengan membaca Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dilakukan juga oleh orang awam ketika memegang apa? Al-Hajarul Aswad. Nah, dan sebagainya begitu, ketika enggak mampu memegang, melambaikan tangan, membaca ini juga. Nah, membaca doa ini. Dan ini sekali lagi adalah amalan bid'ah. Yang kelima, bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di saat tawaf seperti orang sholat. Keenam, mengucapkan doa ketika melihat Ka'bah dengan bentuk doa Allahumma innal baita baituka wal harama haramuk wal amna amnuk wa hadha maqamul a'idhi bik minan nar. Yang benar ketika melihat Ka'bah mengucapkan apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina bis salam. Itu saja. Nah, yang ketujuh, mengucapkan doa ketika di bawah al-mizab. Apa al-mizab? Yaitu talang air yang terbuat dari emas yang berada di salah satu pojok atas Ka'bah. Jadi Ka'bah itu salah satu pojoknya ada talangnya. Jadi kalau hujan airnya turun dari sana. Nah, iya itu. Ketika sampai di mizab, salah satu pojoknya itu, membaca doa ini. Allahumma azillini fi zillik yawma la zilla illa zilluk wasqini bika'si sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya ya Allah, berilah aku naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganmu, dan tuangkanlah untukku air, yakni minuman dari gelasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. 8, doa khusus di saat melakukan ramal pada 3 putaran pertama tawaf. Di saat ramal juga mereka meletakkan doa tertentu. Apa doanya itu? Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura. Nah, makanya enggak mengherankan ketika tawaf itu kita akan menyaksikan banyak orang bawa buku. Nah, ya karena macam-macamnya doa ini tadi. Bukan cuma orang Indonesia saja, semuanya, Mesir, Iran, Turki, Irak, Syria, begitu. Pegang buku, keliling sambil pegang buku, karena macam-macamnya doa, mungkin tebel juga kayaknya. Dan semua itu tertolak kepada pelakunya. Alhamdulillah. Yang ke-9, doa khusus di saat melakukan 4 putaran tawaf berikutnya. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azz wal akram. Innaka antal azz al akram. Yang ke-10, mencium ar-ruknul yamani atau kedua ar-rukni asy-syami selain al-hajar al-aswad. Kedua rukun al-asy-syami. Nah, ini tidak dicontohkan, mencium ar-ruknul yamani. Yang disunnahkan apa? Hah? Memegang saja. Rukul yamani disunahkan untuk memegang saja. Kalau tidak mampu maka fikri diapakan? Lewati saja. Enggak perlu pakai lambaian tangan. Ini rukul yamani. Jadi lambaian al menyentuh itu hanya disunahkan untuk ajarlah melambaikan tangan itu hanya disunahkan untuk al-hajarul aswad saja. Yang ke-11, mengusap-usap bangunan Ka'bah dengan harapan mendapatkan barokah. Nah, ini juga. Wah, dah diusap itu Ka'bah. Bajunya rambut segini ke kepalanya. Nah. 12, terus melakukan tawaf walaupun telah dikumandangkan iqamah untuk salat fardu 5 waktu berjamaah. Jadi, ini juga. Kalau sudah iqamatus shalah, baik kita di saat tawaf ataupun sa'i, dihentikan. ya, langsung menuju ke shof untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, ada orang yang gitu tadi, menganggap ya sudah ini tawaf, apalagi tawaf ifadah katanya, rukun. Sudah komat, sudah shof, orang ini tetap aja untuk tawaf. Nah, ini keliru. Tawaf dihentikan, hatta walau tawaf yang rukun, tawaf ifadah dihentikan, sholat berjamaah kemudian dilanjutkan. Kalau tadi sudah tawaf 3 putaran, dilanjutkan yang keempat, lima, enam, dan tujuh. Nah, begitu juga sa'i, berhenti juga, langsung menuju Masjidil Haram dan melakukan sholat berjamaah. Dilanjutkan saja, nggak perlu diulang dari awal. Yang wanita tidak tahu, tidak tetap ketika posisinya. Wanita pria itu sholatnya langsung ketika tahu. Sebenarnya di Masjidil Haram itu disediakan tempat untuk wanita juga, disediakan tempat untuk wanita, tempat sholatnya. Nah, diupayakan untuk bisa sholat di sana. Nah, ini khususnya yang punya istri atau ibu atau adik wanita, maka diupayakan untuk bisa sholat di sana. Bisa dilihat jam lah nanti, kak, jamnya komat itu ada. Nah, begitu sudah mendekati, ya, jangan menunggu komat baru kita keluar dari tawaf. Ya, kalau perlu tawafnya ditunda dulu sampai selesainya sholat berjamaah. Tawafnya ditunda dulu sampai selesainya sholat berjamaah. Kalau sudah masuk Masjidil Haram, diperkirakan waktu ini tidak nututi nih. Tawaf itu bisa lebih dari 1 jam misalkan. Ya, apalagi haji bisa lebih dari 1 jam. Sehingga qomat sudah kurang 20 menit, tunggu aja. Nah, kalau membawa wanita. Tapi kalau tidak, maka labas tawaf aja. Tawaf, kemudian setelah itu kalau qomat di tengah-tengah sedang melaksanakan tawaf, maka dihentikan tawafnya. Dan hati-hati ketika mau duduk, ya, belum melaksanakan tawaf karena nunggu qomat, akhirnya sholat tahiyatul masjid misalnya. Nah, ini keliru juga. Ya. Silakan dipilih nanti mana yang lebih ringan baginya. Mau tawaf dulu, nanti diputus nggak apa-apa. Ya. Setelah itu duduk. Nah, kalau misalnya 3.5, berarti dihitungnya 3. Nggak ada 3.5, ya 3. Udur dia 3, 4.5 atau 4/4 atau 4/3/4, maksudnya 4. Iya. Dan start kembali di garis lancaran selanjutnya. Iya. Mulainya di titiknya yang pasti penting. Itu afrit itu, afrit. Nggak mau mulainya diinget ini, anak berhenti di sini tadi. Jadi mulainya kembali di Hajarul Aswad. Kembali di Hajarul Aswad. Baik, berikutnya adalah keluar meninggalkan Al-Masjidil Haram dengan berjalan mundur, meyakini bahwa tidak boleh berjalan membelakangi Al-Masjidil Haram atau Ka'bah. Nah, seperti di kerajaan Kahuripan itu. Nah, Gajah Mada ataupun yang lainnya. Nah, jadi kalau meninggalkan majlisnya raja, jalannya mundur ngesot gitu. Nah, subhanallah. Nah, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Ini kondisinya. Maukah kata Allah aku beri kabar kepada kalian tentang orang-orang yang merugi amalannya? Beramal tapi rugi. Nah, ini yang tadi saya katakan bukan nol saja, tapi minus. Beramal tapi rugi, yaitu orang-orang yang sesat amalan-amalannya di luar bimbingan al-haq, dalam keadaan mereka berkeyakinan bahwa sedang melakukan taqarrub yang baik, melakukan amalan ibadah yang baik, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini contohnya seperti ini. Dan lain-lain. Yang E tadi sudah D. Bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika sa'i di antara Safa dan Marwah. satu melakukan wudu secara khusus dalam rangka melakukan perjalanan dari Safa menuju Marwah dengan keyakinan bahwa barang siapa yang melakukan hal itu akan dicatat untuknya pada setiap langkah 70.000 derajat. Maksudnya apa? Apa enggak disunnahkan berwudu? Iya. Tetapi ada orang sudah punya wudu dengan keyakinan wudu dulu untuk sengaja melakukan apa? Sa'i dan dari Safa ke Marwah. Nah, ini juga tidak dicontohkan. Yang kedua, mendaki ke Bukit Safa dengan memaksakan diri untuk menyentuh tembok Bukit Safa. Jadi Safa dan Marwah itu bukit. Kalau di sana Safa, di sini Marwah misalkan, atau sebaliknya, itu naik nanti, seret naik gini. Orang-orang awam berupaya untuk bisa naik dan sampai menyentuh dinding. Nah, sampai berupaya begitu. Nah, itu juga tidak disunnahkan. Cukup naik sampai di sini kemudian membaca la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir sampai akhir doanya. Yang ketiga, doa khusus di saat turun dari Bukit Safa dengan membaca. Nah, ketika turun ada doanya. Kata mereka, Allahumma ista'milni bi sunnati nabiyyik wa tawaffani 'ala millatihi wa'idni min mudillatil fitan birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini bukunya bisa berjilid-jilid dari tawaf, sa'i, bawa buku. Nah, isinya buku doa. Nah, doa khusus ketika melakukan sa'i. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal 'azizul akram Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa dhanban maghfuran wa sa'yan mashkura. Subhanallah. Syekh Al-Albani rahimahullah bagaimana sabarnya mengumpulkan berbagai macam bid'ah. Dicatat oleh beliau dan bermanfaat bagi kita. Yang kelima, melakukan sholat dua rakaat setelah menyelesaikan sa'i, mengkiaskan dengan dua rakaat setelah tawaf. Setelah selesai tawaf, kita melakukan sholat dua rakaat di belakang makom Ibrahim. Lah, orang-orang ahlul dalal ini tadi mengkiaskan, kalau gitu juga dong sa'i dan sa'i akan selesai melaksanakan sa'i, maka sholat dua rakaat juga kias. Nah, ini tidak dibenarkan. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, terus melakukan sa'i walaupun telah dikumandangkan iqamah, sama dengan tawaf tadi. Ketujuh, mengkhususkan doa-doa tertentu di saat mendatangi Mina, seperti doa Allahumma hadihi Mina famnun alayya bima mananta bih ala awliyaika wa ahli ta'atik. Nah, doa lagi. Begitu memasuki Mina, hari keberapa? Hari ke-8. Mau masuk Mina ini doanya, katanya mereka. Dan di saat meninggalkan Mina mengucapkan, nah, ada lagi, Allahumma ja'alha khaira ghadwatin, dan seterusnya. Berikutnya adalah bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika wukuf di Arafah. Yang pertama, melakukan wukuf sejenak di padang Arafah pada hari ke-8 Dzulhijjah dengan pertimbangan kekhawatiran terjadi kesalahan penentuan tanggal atau munculnya hilal bulan Dzulhijjah. Nah, ini orang-orang syakin, ini orang-orang yang ragu dan keluar dari manhaj. Yani wukuf itu kan tanggal 9. Kalau dilaksanakan sebelumnya atau sesudahnya, enggak sah hukumnya. Nah, muncul syaitan memberi was-was. Jangan-jangan sekarang hari tanggal 8 Dzulhijjah ini sudah tanggal 9 ini. Cuma orang-orang itu gagal atau enggak berhasil melihat hilal, tapi hilal sudah muncul. Nah, hilal Dzulhijjah. Nah, akhirnya pergi ke Arafah dia. Tanggal 8 itu orang-orang lagi di Mina, pergi dia ke Arafah, masuk padang Arafah terus wukuf. Walaupun sebentar. Wukuf 10 menit, setengah jam, keluar. Nah, kenapa? Ketika ditanya, hati-hati, khawatir keliru. Nah, khawatir keliru. Nah, ini mirip dengan masalah Ramadan itu. Iya. Yeah. hadis di mana dinyatakan man shoma al-yaumul ladzi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim. Nah, dalam hadis lain la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin au yaumaini. Larangan ini berkait dengan orang yang puasa sehari sebelum ada pengumuman karena khawatir enggak berhasil melihat hilal padahal al-hilal sudah muncul. Nah, ini juga bid'ah dan tidak akan selesai karena syaitan akan terus memberi waswas kepada dia. Nah, membisikkan ke hatinya. Kedua, mengucapkan doa khusus. Ini pemerintah Saudi luar biasa capeknya menghadapi orang-orang seperti ini. Apalagi nanti di Madinah juga berbagai macam bid'ah dan kesyirikan. Sampai ada polisi-polisi khusus. Nah, untuk mencegah terjadinya bid'ah terkhusus kesyirikan. Nah, bila sementara orang yang mau berangkat di sini sudah didoktrin, ya, sudah didoktrin oleh tokoh-tokohnya. Nanti kamu kalau sudah sampai di tanah haram, di tanah suci, nah di situ kamu ketemu sama para Wahabi. Nah, nanti ketika kamu di kuburan Rasul dilarang oleh polisi, jangan peduli, biar aja terus. Makanya tengkal kan orang-orang di situ karena nggak peduli sudah didoktrin. Nah, terus mereka itu Wahabi, benci kepada Rasul, benci kepada Ahlul Bait. Nah, itu sudah terus begitu kan. Nah, sehingga ketika sampai di sana enggak peduli polisi, ya Allah ya Haj, emsi. Tenang aja, dia pegang ke pintunya kuburan Rasul ini, doa minta kepada Rasul. Nah, sementara polisi serba kebingungan lah, ini di Masjidil Haram memukul orang juga. Oke. Nah, yang bisa hanya bilang ya Allah, Haji. Nah, luar biasa kerja beratnya pemerintah Saudi Arabia dalam perkara ini. Yang kedua terkait dengan bid'ah dan kesalahan di waktu wukuf adalah mengucapkan doa khusus pada malam Arafah. Kapan malam Arafah itu? Malam ke-9. Ya. Subhanalladzi fis sama'i 'arsyuh. Nah, subhanalladzi fil ardi mawdhi'uhu, subhanalladzi fil bahri sabiluh. Nah, dan seterusnya dibaca sebanyak 1000 kali. Kalau kecek-keceknya aja sudah kemeng ya. Kev ini 1000 kali panjang doanya. Ya, anak kasih titik-titik. Itu panjang doanya. Bayangkan 1000 kali ya, akhi. Tinggalkan Quran, tinggalkan istighfar ini sudah kalau gini. 1000 kali bayangkan. Nah, baca 3 kali satu doa tertentu sudah kemeng. Nah, ini 1000 kali. Allah. Yang ketiga, mengkhususkan pengucapan doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ketika telah mendekati Arafah dan mulai melihat jabal atau gunung Ar-Rahmah. Jadi masuk Arafah ya, rombongan pada tanggal 9 Zulhijjah, begitu sudah dekat Arafah dan mulai melihat ada sebuah gunung atau bukit kecil namanya Bukit Ar-Rahmah, Jabal Rahmah. Nah, itu di kalangan awam baca ini, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Doa ini sebenarnya ada dalam sunnah. Doa lafaznya ya. Dalam sunnah kita disunnahkan mengucapkan ini, tapi penempatannya ya, dikhususkan di saat melihat Jabalur Rahmah, di saat memasuki Padang Arafah, inilah yang bid'ah. Kita tidak mengingkari lafaz ini, tetapi mengingkari apa? Penempatan doa ini pada waktu tersebut. Yang keempat, ketika wukuf di Arafah membaca tahlil 100 kali, surat Al-Ikhlas 100 kali. Kemudian membaca solawat dengan tambahan di akhirnya wa alaina ma'ahum, dibaca sebanyak 100 kali. Maksudnya gimana wa alaina ma'ahum? Pertama baca apa? Tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Nah, ketika wukuf ini. Nah, kemudian setelah itu baca surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad juga 100 kali. Kemudian membaca solawat ditambah di akhirnya itu. Solawat itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alaina ma'ahum. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa alaina ma'ahum. Dibaca semuanya ini solawat bersama tambahannya 100 kali juga. Nah, ini bid'ah wadhih. Kelima, menaiki Jabal Ar-Rahmah yang berada di Arafah dengan keyakinan bahwa itu adalah bagian dari amalan wukuf di Arafah. Nah, ini juga ramai di Jabal Ar-Rahmah. Nah, jadi berlomba-lomba orang yang berwukuf untuk naik ke Bukit Rahmah. Nah, ini bukan bagian daripada sunnah, dan nanti kita akan dapat ini di sana. Naik ke Bukit Arafah ini dilakukan oleh banyak orang. Jadi jangan sampai kita tertipu kalau kita enggak paham ini, sampai di sana wah orang-orang pada naik ke Jibal ini. Hah? Gimana ini kita? Ayo, ayo. Nah, karena enggak paham dia akhirnya ikut naik. Nah, padahal itu adalah bid'ah. Yang keenam, memasuki kubah yang berada di atas Jabal Ar-Rahmah yang dinamakan dengan Kubah Adam dan melakukan sholat di dalamnya serta tawaf mengelilinginya. Nah, ini sudah jelas ini. Nah. Yang keenam, yang ketujuh terkait dengan wukuf di Arafah, menentukan dan mengucapkan doa-doa khusus di padang Arafah seperti doa Nabi Khidir. Katanya orang sini Nabi siapa? Nabi Khidir. Nama sebetulnya Khidir. Nah. Apa doanya? Ya man la yusghiluhu sya'nun an sya'nin wa sam'un an sam'in dan seterusnya. Yang jelas kesimpulannya apa? Tidak ada doa khusus di Arafah. Yang ada adalah zikir, tasbih, tahmid, istighfar, qiraatul Quran, ya. Kemudian boleh juga taklim dan yang semisalnya, membaca tafsir, hadis, fikih, atau terkhusus yang mengingatkan kita kepada keikhlasan dan ketakwaan. Nah, yang kedelapan, keyakinan yang tersebar di kalangan awam bahwa wukuf di Arafah yang jatuh bertepatan pada hari Jumat menyamai nilai 72 kali haji. Apa yang dinamakan dengan apa? Haji? Haji Akbar. Nah. Sampai kan begitu. Orang-orang tuh berharap, ya apa? Hajinya tuh waktu itu Haji Akbar enggak? Nah. Asyik 72 kali haji ya, sih. Nah. 72 kali berapa? $4,000 biaya. Saya ini itu ya kira. Dan lain-lain. Yang berikutnya adalah bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika mabit di Muzdalifah. Nah, keyakinan bahwa yang pertama turun dari kendaraan dan memasuki Muzdalifah dengan berjalan kaki dalam rangka menghormati tanah haram adalah merupakan amalan yang disukai. Ini keyakinannya. Jadi kalau lagi naik mobil, ya, Muzdalifah bagian daripada Al-Mash'aril Haram. Kalau dulu enggak ada mobil, lebih onta. Nah, turun dari mobil dengan keyakinan apa? Ya, akhirnya enggak pas masa kita masuk ke tanah suci haram pakai mobil. Nah, kayak kita masuk ke jalan Menteng atau apa gitu. Iya. Jadi, akhirnya ahsan turun menghormati. Nah, ini semua beda. Justru salah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memasuki Muzdalifah dengan mengendarai onta, tetap di atas ontanya. Nah, wukuf pun di saat wukuf Rasulullah juga pakai onta. Nah, justru itu yang sunat atas dasar itu. Sebagian ulama menyatakan sebagian bahwa wukuf dengan di atas kendaraan lebih utama dibandingkan wukuf duduk di bawah. Nah, kalau Syekh Utsaimin mentafsil merinci, silakan dia pilih mana yang lebih mengarahkan dirinya kepada kekhusyuan. Nah, kalau di ternyata dengan turun dari mobil atau kendaraan itu lebih khusyuk baginya, maka turun. Nah, yang kedua, melakukan sholat nafilah atau qiraatul Quran yang semisal dan yang semisalnya ketika mabit di Muzdalifah. Nah, ini juga keliru. Sampai di Muzdalifah itu malam hari tidak disunnahkan untuk melakukan sholat-sholat sunnah atau qiraatul Quran. Disunnahkan apa di situ? Tidur. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling rajin beribadah, dan ibadah itu bagi Rasul enak, penyejuk hati. Kalau kita kan kadang-kadang berat itu. Kalau Rasul asyik. Nah, waju'illat qurratu aini fis shalah, dan dijadikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala penyejuk hatiku itu sholat. Kalau nahna dengan kelemahan iman, takwa, itu berat kira-kira. Itu pun pada malam Muzdalifah itu Rasulullah tidur sampai fajar. Nah, hanya saja terjadi perbedaan pendapat tentang witir. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan, apakah dilakukan oleh Rasul witir ataukah tidak? Karena witir bagi beliau wajib hukumnya. Nah, atas dasar itu Syekh Utsaimin nampaknya kalau mentarjih kalau witir sebaiknya dilakukan walaupun 3 rakaat. Nah, tapi inti daripada mabit di Muzdalifah adalah istirahat dan tidur. Karena besoknya tanggal 10-nya itu akan melakukan manasik yang cukup berat. Jumratul Aqabah, zabah, ini seharian ini, tawaf ifadah, ya, sa'i, berat ini, berat. Nah, itu bahaya itu kalau di malam Muzdalifah khususnya memaksakan diri untuk tidak istirahat dan melakukan ibadah nawafil, keesokan harinya sakit, na'udzubillah, dia tidak bisa melakukan rukun, yaitu apa, tinggal tawaf ifadah. Nah, akhirnya dia mengorbankan rukun, bahaya. Nah, mata dasar itu istirahat dan pandai-pandai kita menjaga. Di saat di Muzdalifah itu enggak ada tenda loh ya. Di Muzdalifah itu enggak ada tenda. Nah, jadi apa? Di lapangan terbuka gitu, tanah, pinggir jalan gitu aduh. Nah, maka siap-siapkan aja nanti. Nah, entah gambarannya bagaimana, antum mungkin lebih mengerti, misalkan ada tas kayak tas tapi bisa dibuat tikar. Nah, bisa dibuat tikar dibuka gitu. Nah, nah, itu enak untuk dipakai di Muzdalifah. Nah, dan nanti ini termasuk yang perlu ditanyakan kepada pihak travel, apakah travel menyiapkan sesuatu atau tidak gitu, untuk di Muzdalifah. Tapi alhamdulillah kemarin itu sudah betul kan ya, bahwa travel sudah ngomong mabit di Muzdalifah itu sulit ya. Yeah. Sebuah nanti jalan nanti gini. Ini masih mending travel yang ini, dalam pengertian bahwa semua travel rata-rata menganggap enteng mabit di Muzdalifah karena apanya? Itu tadi, merasa beban. Yaitu tadi tarat dunia yang dia katakan bahwa mobil memang enggak boleh berhenti. Jalan pelan-pelan, muterin lagi. Tek tek tek tek tek. Nah, ke arah Arafah balik lagi. Belum selesai yang mabit, muter lagi mobilnya terus itu. Nah, jadi travel gak mau pusing-pusing. Maka alhamdulillah insyaallah kita diberi kesehatan oleh Allah SWT, kita harus melakukan mabit di Muzdalifah. Maka siapkan segala sesuatunya. Mungkin dingin, maka siapkan selimut ya. Kalau selimut gak apa-apa ya, untuk menutupin badan ya. Gak apa-apa memakai selimut, asal jangan menutupin kepala badan. Nah, sambil duduk ihram dengan ditutup dengan apa? Selimut, enggak apa-apa juga. Nah, asal jangan pakai sweater ya. Kain yang berjahit, dalam pengertian berjahit berbentuk ini. Bukan semua yang berjahit, ihram aja kan berjahit juga, dijahit. Dia berat. Nah. Jadi enggak boleh. Nanti akan dibahas tentang larangan-larangan ihram juga insyaallah taala. Kalau sudah dikendaraan tidurnya untuk Muzdalifah boleh. Boleh. Tapi kendaraan apa? Iya, seandainya. Nah, ada kecuali helikopter yang diizinkan. Oh, betul. Karena macet, jadi kalau helikopter mungkin deh turun di tengah naik-naik lagi. Nah, tapi kalau mobil atau bus nggak boleh parkir di situ. Kalau parkir bubar acaranya. Jadi pemerintah Saudi melarang itu. Ayo jalan terus. Nah, nang ngurus daurah 10.000 orang luas. Nah, ini bukan 100.000 oleh 1 juta, jutaan orang ini. Kif ruwetnya jadi panitia haji ini, ruwetnya kif biaya besar-besaran. Subhanallah, pemerintah Saudi luar biasa. Nah, apa jamuannya terhadap tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, berikutnya. Yang kedua atau yang ketiga sekarang terkait dengan Muzdalifah, pengumpulan batu sejak masih di Muzdalifah untuk persiapan pelemparan Jamarat. Nah, ada yang sudah siap-siap dari Muzdalifah, macam-macam. Ada yang mengambil hanya 7 dari Muzdalifah untuk persiapan Jumratul Aqabah. Tanggal 10 nyampe di Mina kan langsung ya, Jumratul Aqabah. Itu butuh berapa? 7 batu. Nyarinya tuh mulai dari Muzdalifah. Ini keliru. Nah, siap-siap nanti. Enggak, insyaallah ada sudah di sana. Jangan khawatir. Ada. Di Mina ya, sudah siap. Jadi ngambilnya di Mina nanti. Jangan di Muzdalifah. Ada yang siap-siapnya sekalian 70. Kenapa 70? Ya itu tadi. 7 kali 10. 6. Ya. 70. Nah, ini keliru dan tidak dibenarkan sama sekali. Nah, mengumpulkan batu dari Muzdalifah. Yang keempat. Nah, mengkhususkan doa tertentu ketika sampai di Al-Mash'aril Haram dengan mengucapkan Allahumma bihaqqil Mash'aril Haram wal Baitil Haram wa Syahril Haram war Rukni wal Maqam ابلغ روح محمد منا التحيه والسلام وادخلنا دار السلام يا ذا الجلال والاكرام. Ini juga bid'ah. Nah, mana Masyaril Haram itu? Yaitu Muzdalifah itu Masyaril Haram. Nah. Yang berikutnya, bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika melempar jamaah. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau misalnya kita di Muzdalifah bawa jumroh atau bawa apa, kan setelah itu langsung melempar jumroh di Mina, ininya dibawa juga atau kita masuk ke bawahnya? Enggak, maksudnya dalam keadaan jumroh ininya dibawa juga sama kita. Iya, enggak apa-apa. Dibawa. Ya, enggak. Ya kalau jadi kalau selimutnya model selimut yang besar itu mungkin atau nanti bergantian kan bisa dititipkan. Makanya itu nanti penting pembahasan tentang ta'awun ya. Nanti kita ini yang sendiri khususnya Fikri, Mabruk, Megdad, Ana sendiri ini membantu yang membawa keluarga, membawakan barang-barang. Nah, dan ta'awun terkhusus ibadah haji ini memiliki nilai yang sangat besar. Coba nanti ada pembahasan mungkin ya khusus tentang masalah ta'awun ini, banyak hal baik di Arafah, di Muzdalifah, di Jamarat, nah tawaf, terus tawaf ifadah dan sa'i ya, di saat dzabah ini butuh ta'awun yang luar biasa. Maka di jamaah haji kita ini kita menghidupkan ta'awun dan insyaallah nanti kita bahas insyaallah. Ada yang lainnya boleh ditanyakan? Baik. Yang berikutnya adalah bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika melempar jamarat. Yang pertama, mencuci batu-batu sebelum melakukan melemparan. Nah, ini bertentangan ini dengan keyakinan mereka sendiri. Keyakinan mereka apa? Melempar jamarat itu melempar syaitan. Mestinya biar batunya kotor aja. Dicuci rugi nah. Nah. Jadi kalau orang awam itu dicuci, nanti ada yang bawa kain putih, ditaruh di kain putih. Nah, ini sebenarnya sudah tercampur dengan apa? Acara-acara Hindu Buddha itu. Iya. Subhanallah, kemarin saya mendapat berita bahwa orang-orang Hindu memprotes acara-acara 7 harian, 3 harian, 100 hari yang dilakukan oleh muslimin diprotes oleh mereka. Iya, mereka protes, enggak terima. Itu adalah itu milik kami, iya. Itu ritual kami. Kenapa dipakai? Nah. Pikir bagus ya. Halo sudah. Sudah mengeluarkan vaksin? Hah? Elo ya. Termasuk kita kuliah zikir takbir. Selamat-selamat itu sudah dihentikan di Solo itu dihentikan. Bahwa itu dihentikan? Iya, melarang. Itu bagus. Dari contohnya. Iya, itu bagus. Nah, kalau kita baru tahu kan, Belum dengar. Ada itu. Walaupun ada yang perlu dikoreksi juga. Lah bahasa, tapi penting itu nanti. Di kampung ada nanti kita buka namanya. Antum kirimkan ya. Ya. Pak Sampai kalau kita namanya. Bagus. Jombang Tebuireng apa? Tebuireng. Sebutkan sih tadi. Masyaallah. Hah? Mau bujukannya apakah ya cuma kiai anu tidak lebih rinci gitu. Cuman tanggalnya nggak ditentukan di itu, tanggal keluarganya itu adalah selamatan tanggal berdasarkan itu perlu tapi bisa dipertanggungjawabkan artinya ya itu kopnya kopnya mana dari rumah terus tanda tangannya Kiai Kapal ada kopnya ini ada sampai saat ini tidak ada klarifikasi apapun ada. Dari mereka ya mereka tidak menyangkalnya ini nggak jelas kiainya siapa gitu ya dari Jombang karena nggak ada tuhnya nah jadi kita tadi sampai di Jamarat ya mengucapkan tasbih atau zikir-zikir yang lainnya sebagai pengganti takbir pada setiap pelemparan. Nah, sunnahnya di saat melempar apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lempar lagi terus Allahu Akbar. Nah, sama mereka diganti dengan tasbih dan zikir-zikir yang lainnya. Nah. Yang ketiga, tambahan doa dan zikir setelah takbir pada setiap pelemparan dengan lafaz. Takbir tetap kalau yang tadi diganti, kalau sekarang takbirnya ada cuma ditambah. Allahu Akbar za'man li syaitan wa hizbihi Allahumma ja'al hajji mabruran wa sa'yi mashkuran wa dhanbi maghfuran Allahumma imanan bi kitabik wa ittiba'an bi sunnati nabi. Jadi lepar, sambil baca-baca gini baca lagi. Nah ada yang terjadi di Jamarat kalau atau mengucapkan pada setiap lemparan bismillah wallahu akbar sadaqallah wa'da dan seterusnya. Walhasil bedanya macam-macam. Yang ini doanya ini, yang ini doanya ini. Padahal kalau tempuh sama-sama ketemu, mereka ribut. Mana yang lebih benar? Bidahnya yang lebih benar yang mana? Yang lebih paten punya hak paten yang mana ini? Nah, sampai ucapan terakhir dari doa itu, shadaqallahu wa'da ila akhiri walau karihal kafirun. Panjang itu. Nah, yang kelima meyakini bahwa melempar jamarat itu dalam rangka melempar syaitan sehingga melempar jamarat dilakukan dengan penuh kemarahan disertai dengan caci maki. Padahal melempar jamarat itu disyariatkan dalam rangka ibadah dan zikir kepada Allah. Nah, ini keyakinannya di beberapa buku manasik haji disebutkan di sana hikmah-hikmah manasik haji. Di antaranya itu bahwa kejadiannya adalah di tiga tempat jamarat inilah Nabi Ibrahim dikejar oleh syaitan dihalangi untuk melakukan proses realisasi perintah dalam mimpinya itu. Nah, diganggu oleh syaitan. Sehingga memang keyakinan awam ya itu. Nah. Ya syaitan iblis ente. Nah. Bingung kan syaitannya. Iblis abahnya mereka gitu. Ya syaitan nam. Tarikhnya sendiri ha? Seperti itu nggak sejarahnya seperti itu. Nah. Memang betul diganggu lah syaitan tapi bukan seperti gambaran seperti itu. Nah, tidak seperti gambaran yang terjadi atau diceritakan oleh mereka itu. Nah, berikutnya melempar jamarat dengan menggunakan batu yang besar. Dengan keyakinan bahwa itu lebih baik dan lebih mantap. Nah, yang ketujuh menentukan tata cara atau bentuk tertentu ketika melempar jamarat seperti meletakkan ibu jari di tengah-tengah jari telunjuk. Nah, gini. Nah, atau menentukan jarak minimal pelemparan dengan jarak 5 hasta. Jadi kalau mau melempar jangan sampai lewat dari 5 hasta gitu loh. Harus dekat. Nah, satu hasta itu 2/3 meter. Kalau 5 hasta berarti 5 kali 2/3. ya sekitar 3 meter sekian lah. Nah, 3,3 sekian. Nah, hasil. Hasil awam. Utama hal. Nah, jadi mulai dari megang batunya pun sudah diatur. Caranya gini, nanti hasil gini. Ya, ada semua. Nah, enggak dibenarkan. Melempar biasa memang yang dilakukan oleh yang dicontohkan dan itu pun mustahab saja melempar tuh begini. Nah, jadi bukan begini tapi sampai mengangkat tangannya terlihat apa? Putih ketiaknya itu. Nah, gini. Nah, gini. Jika tidak menghalangi. Tapi kalau mau gini kena sikut orang di belakang, puk, ya jangan. Biasa aja gitu. Intinya jangan sampai mengganggu. Itu tidak wajib tata cara seperti itu. Nah, maksimalnya mustahab. Kemudian yang berikutnya adalah melempar dengan selain batu, seperti dengan sendal, kayu, cincin dan lain-lain. Iya. Masa lebih mantap kalau pakai cincin emasnya itu. Nah, lebih ikhlas katanya. Nah, lebih ikhlas itu. Nah, dompetnya misalkan. Iya, betul. Nah, itu terjadi macam-macam saya. Wah, enggak sadar orang-orang itu. Hati-hati di sana, jangan yakan nomor menasihatin orang. Nah, jangan-jangan Pak Haji, wah, diantem. Malah kita dianggap setannya nanti. Dianggap setan kita. Mau menghalangin orang melempar jamaah, kita dilempar ya akhirnya. Iya. Hati-hati di situ. Nah. Yang kesembilan, mewakilkan orang lain untuk melempar jamarat sedangkan dia sendiri mampu untuk melaksanakannya. Hal itu untuk menghindari kesulitan dan malas ya intinya. Nah, padahal kapan diperbolehkan mewakilkan? Di saat dia sakit, ya, saat dia sakit atau tidak mampu. Nah, jadi hal yang penting. Sekarang ini gampang loh, banyak joki-joki atau calo-calo, calo-calo jamarot, calo-calo untuk mencium Hajarul Aswad. Nah, itu banyak terjadi di sana. Hah? Bayar. Oh, enggak balas Pak Kubari itu, sahibat Solo. Waktu umroh kemarin. Kan terpisah dari Nana. Kisahnya pergi sendiri tawaf gitu. Nah, dia sangat berharap bisa mencium Hajarul Aswad. Sampai di situ ada 3 orang Indonesia. Nah, mau minta, mau cium Hajarul Aswad. Iya, mari saya antar, Pak. Oh, khayir pikirnya Pak Al-Subari. Berangkat dia sama anaknya Yusuf. Ikut diantar, dikawal dia. Sampai ke titik Hajarul Aswad. Sepenuhnya orang seperti itu. 3 orang ini kerjanya kuat banget. Wah, gitu-gitu. Nah, dian orang-orang itu. Nah, sampai Pak Al-Subarinya tenang. Nah, sampai dia berhasil mencium. Seanaknya yang kecil Yusuf berhasil mencium Hajarul Aswad. Selesai. Nah, ini Pak ada ongkosnya ini. Duh, ongkos apa? Ya, tarif ini mantu tadi. Jasinya jasa lah. Minta 100 real. Oh, itu. Iya. Hanya ribut ini. Dipaksa oleh singkat cerita dikasih 50 real. 125.000 lah. Kurang lebih. Jadi banyak joki di situ. Nah, khususnya orang Indonesia ini hati-hati masya Allah. Terus nakres. Banyak orang Madura ini. Oh, Madura ini mufsidul. Nah, dalam pengertian di sana luar biasa sering menimbulkan kekacauan ya kalau nak. Nah, mudah-mudahan ada nomor. Hah? Ketika kita mencium di jalan itu kan sangat. Kenapa? Ketika berusaha mencium, iya. Cari jalan lebih tahu tadi. Nah, apanya tak? Ya tidak boleh dong. Pertama tidak perlu. Kalau Hajarul Aswad tidak perlu ditanya sah nggak sahnya kan, nggak ada masalahnya kalau itu. Tapi iya, tapi yang jadi masalah pertanyaan boleh dibenarkan nggak cara seperti itu? Jawabannya tidak dibenarkan. Dia menjadi sebab orang. Iya, terganggu, menyakiti orang. Bayangkan orang-orang begini kan. Lah kalau jatuh, katakan tidak jatuh. Sakit loh. mengganggu orang lagi tawaf, lagi ibadah. Nah, nggak boleh seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah bid'ah dan kesalahan yang terjadi pada hari ke-10 Zulhijjah. Hari ke-10 diberi nama apa? Siapa yang ingat? Dia. Hah? Mabruk. Hari ke-10 dinamakan hari apa? Hah? Yaumun Nahar. Yang dari Muhammad ini. Yaumun Nahar. Nah, hari ke-11 siapa yang tahu? Diberi nama apa? Yaumul Qarna. Baik. Yang pertama adalah kesalahan yang terkait dengan tanggal 10 Dzulhijjah atau Yaumun Nahar, mengabaikan penyembelihan dan cenderung menggantikannya dengan bersedekah senilai harga hewan kurban. Kemarin sudah disebutkan, hati-hati, katanya melalui bank membayar. Melalui bank kan membayarnya. Insyaallah mudah-mudahan kita tidak melakukan itu dalam pengertian langsung. Memang agak sulit. Ya, agak sulit memang. Nah, maka dari itu butuhnya ta'awun di situ di antara kita nanti. Terkhusus yang tidak membawa keluarga, nah, kumpulkan uang misalkan ya dari salah satu kita atau dua, tiga orang dari kita cari kambing. Nah, untuk si fulan dan sebulan. Kalau bisa si fulan tadi diberi kabar ya sudah dapat kambing, mau lihat penyembelihannya itu lebih baik. Karena itu ibadah loh. Menyembelih sendiri lebih bagus lagi. Itu ibadah tersendiri menyembelihnya itu. Nah, fasalli li rabbika wanhar. Itu ibadah nahar. Nah, jadi barakallahu fikum, kalau mampu, kalau enggak minimalnya diwakilkan teman kita sendiri. Nah, kalau enggak mampu lagi sudah, ya sudahlah, serahkan sama Allah dalam pengertian biar mereka organisasi-organisasi yang ada itulah yang mewakilkan. Nah, insyaallah ya bisa kalau ketemu. Tahun kemarin dia sempat meledak untuk permasalahan. Ya mudah-mudahan ketemu kan. Umbay Aki, harta punya HP di mana posisinya setengah mati ya dia benar. Waktunya sangat apa pendek sekali. Gitu. Sudah ada kambing di sini sangat banyak ya. Dalam masih mau ketemu sama Hajilan Vien, Hajilan. Nah itu sudah ada kambing ini beli sudah. Hajilan telpon aja lah aku gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini terjadi memberi uangnya disodakokan. Kalau itu karena malas saja nggak boleh. Apalagi, nah ini yang lebih bahaya, dengan keyakinan di sebagian orang apa kambing sudah terlalu banyak, nanti dagingnya dibuang-buang, mubazir. Nah, coba bagus kan nampaknya kan sangat iya mubazir ya akhi. Innal mubadzirina kan ikhwana syayatin. Nah, maka dari itu ahsan uang. Uang itu lebih termanfaatkan bagi fukara di Makkah. Nah, ini logika sudah. Akhirnya meninggalkan ibadah penting yaitu anah. Kurban itu penting. Nah, yang bersumber dari keyakinan seperti ini lebih besar dosanya dibanding yang karena malas. Ya. Enggak murad istri ini berapa harganya ini nih? Ya 50. Gitu. Karena malas itu enggak boleh. Kemudian yang berikutnya terkait dengan Yaumun Nahar, pelaksanaan penyembelihan kurban di Makkah sebelum hari An-Nahar. Nah, menyembelih di Makkah sebelum hari Nahar. Yani apa namanya? Enggak ingin ruwet supaya dapat kambing lebih gampang. Sebelum tanggal 10 dilaksanakannya misalkan. Ya. Itu juga dia boleh atau beli malam hari. Pulang dari Muzdalifah malam-malam pergi cari kambing sebelah supaya enggak ruwet. Enggak boleh. Yaumun Nahar, tunggu yaum. Yaum itu mulai kapan? Setelah terbitnya fajar itu terhitung siang. Yaum, kalau sebelumnya lain. Ya. Tetapi kan ada keterkaitan. Kita masih di Muzdalifah, sampai menjelang terbitnya matahari. Jadi sebaiknya dilakukan siang hari di tanggal 10, yakni setelah terbitnya matahari ke atas tentunya. Hanya saja kalau yaum lawan daripada lail, ya, yaum itu dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lail dimulai sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Berikutnya adalah sengaja menghadap kiblat ketika mencukur. Ini juga terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau mencukur, maksakan diri untuk menghadap kiblat. Nah, menggiaskan dengan doa-doa dan zikir. Nah, ini juga bid'ah, tidak dibenarkan. Mengucapkan doa khusus ketika mencukur dengan ucapan Nah, alhamdulillah ala ma hadana wa na'ama alaina. Allahumma hadi nasiyati biyadika fataqabbal minni, dan seterusnya. Dan seterusnya, itu doanya. Kata mereka. Yang kelima, ya, di halaman 50, melakukan salat Id di Mina pada hari ke-10 Dzulhijjah. Nah, ingin mantap masuk Masjidil Haram salat Id. Nah, karena tanggal 10 Dzulhijjah itu ya, akhi, ikut salat Id. Ada keliru. Nah, jamaah haji tidak melakukan salat Id. Nah, yang berikutnya adalah 6 bid'ah dan kesalahan yang terjadi di Madinah. Nah, bid'ah dan kesalahan yang terjadi di Madinah. Ini yang terbanyak ini. Ada 15 poin yang bisa anda sebutkan secara ringkas. Kalau enggak masih banyak sebenarnya. Tapi yang sering terjadi atau penting. Yang pertama, mendatangi Madinah dengan tujuan utama berziarah ke kubur Rasul. Nah, ini keliru. Semestinya adalah berkunjung ke Masjid Rasul sebagai tujuan utama. Kemudian setelah itu disunnahkan berziarah ke makam Rasul. Penting masalah niat. Ketika kita keluar dari Mekah, kita ini datangkan ke Mekah dulu nanti. Dengan perubahan ini, ya, kita ke Mekah dulu melakukan umroh, kemudian kita melepas ihram setelah tahallul, ya, menunggu hari ke-8, 4 hari, 5 hari kurang lebih, berpakaian biasa, pakai baju thawb ini atau sarung. Kemudian di hari ke-8 lagi pakai ihram lagi, ya. Ya, dari tempat hotel kita tinggal, ya, enggak perlu ke mikot lagi. Kemudian setelah selesai ibadah haji hari ke-13 Hijriah, kita akan ke Madinah nanti. Lah, waktu mau berangkat itu niatnya apa? Ini penting. Niatnya adalah berziarah atau berkunjung ke Masjid Rasul, bukan ke makam Rasul. Waktu mau berangkat ini, mau kemana, Pak? Mau ke Madinah, mau ke Masjid Nabi. Ingin melakukan sholat di sana. Kenapa? Karena sholat di sana menyamai 1000 sholat di tempat yang lainnya. Nah, begitu sudah sampai di Madinah, sudah sholat, nah, kita disunnahkan untuk pergi berkunjung, berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq, ya, serta berkunjung ke Baqi, kuburan para sahabat. Nah, ini sunnah. Nah, tapi kapan diletakkan niatnya? Setelah nyampe di Madinah. Loh, kenapa enggak boleh kita berniat sejak dari Mekah mau ke Tebuku, ke makam Rasul sebagai tujuan utama? Jawabannya, karena Rasul melarang. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian melakukan safar, perjalanan jauh, dengan niat ibadah, nah, kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Haram Nabawi di Madinah, kemudian Masjidil Aqsa. Boleh kita ke Masjidil Aqsa sengaja untuk melakukan sholat di situ? Boleh. Boleh dari Indonesia walaupun enggak niat umroh. Ya, mau kemana? Ke Madinah. Mau apa? Ke Masjid Nabi. Boleh. Nah, tapi mau kemana? Ya sih, walaupun dari Mekah, mau ke masjid, mau ke makam Rasul. Enggak boleh. Bisa dibedakannya gambaran perbedaan niat ini tadi. Nah, Berikutnya adalah maka baik mengucapkan doa khusus ketika mulai melihat kota Madinah. Jadi berangkat dari Mekah, mobil itu biasanya nanti kelihatan kota Madinah. Begitu terlihat, nah ini orang awam ada doanya ini. Nah, Allahumma hadza haram rasulik faj'alhu li wiqayatan minan nar wa amanan minal azab wa su'il hisab. Nah, ini tidak dicontohkan. Yang ketiga, mengucapkan doa khusus ketika memasuki kota Madinah. Lu apa bedanya? Kalau tadi ketika melihat, terlihat itu kota Madinah. Kalau sekarang kalau sudah masuk. Nah, apa doanya kata mereka itu tadi? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kayak mau masuk ke jenazah. Ke kubur kan ini doanya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultana. Padahal yang betul kalau kita masuk ke suatu daerah sampai di setiap tempat baik Mekah, Madinah ataupun yang lainnya, apa yang disunnahkan doanya? Kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Dari Bekasi menuju Purwakarta, nyampe Purwakarta turun ya, langsung doa ini. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Kita dari sini mau ke Solo, mau ke Jogja, nyampe di Jogja, di Solo, langsung doa a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Karena tegas Rasulullah mencontohkan dan memerintah menghimbau. Rasulullah menyatakan man nazala manzilan wa qala a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq la yaghurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Barang siapa yang tinggal di suatu tempat kemudian dia mengucapkan doa tadi, aku berlindung kepada keagungan-keagungan Allah yang sempurna ya, dari kejahatan atau kejelekan yang diciptakan, maka kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan ini, tidak ada sesuatu apapun yang mampu mengganggu atau mencelakakan dia di tempat tersebut sampai dia keluar. Nah, ini doa sahih diriwayatkan Imam Muslim dari beberapa sahabat, nah, Abu Hurairah dan yang lainnya. Jadi yang sunnah malah ditinggalkan. Memang betul ya, bid'ah, satu bid'ah dikerjakan akan mematikan satu sunnah. Nah, ini. Yang keempat, berdiri lama di hadapan makam Rasul dengan penuh kekhusyuan sambil meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya seperti ketika sedang sholat. Nah, seperti ketika sedang sholat. Barakallahu fikum. Ini juga ini yang diusir oleh polisi-polisi. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ada yang juga, yang ini dengan bersedekap di hadapan makam Nabi, ada yang mengangkat tangannya. Nah, berdoa. Nah, berdoa di situ macam-macam orang itu. Ada yang berdoa meminta kepada Rasul, minta syafaat, minta kesembuhan, minta rezeki, ya. Ada yang doanya ke Allah, mintanya kepada Allah. Tapi keyakinan yang ada di hatinya adalah bahwa doa di dekat kuburan Rasul itu lebih diterima. Iya, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dua-duanya tidak dibenarkan. Yang pertama syirik akbar. Yang kedua minimalnya bid'ah. Ini juga terjadi. Apa ada orang berdoa banyak? Jangankan orang awam. Pimpinan kelompok Ikhwanul Muslimin Syria, Mustafa As-Sibari, ya, jangankan orang awam, orang Gunung Kidul wala Gunung Vien. Nah, ini Dr. Mustafa As-Sibari, pimpinan umum IM di Syria, dengan tegas menyatakan seperti itu. Nah, ya Rasulullah, ya Habiballah, jitu ila a'tabi babika ashkul baraha min saqami. Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, nah, aku telah datang di hadapan pintu makammu untuk mengeluhkan derita penyakitku ini. Coba mengeluhkan derita penyakit kepada Allah. bukan kepada Rasul. Ini pimpinan umum, wakif bawahannya, wakif orang-orang awam. Nah, ini manasik haji sekaligus pelajaran manhaj. Nah, Hasanul Banna pimpinan umumnya, pimpinan umum loh ini, ya, dia dengan tegas menyatakan bahwa Rasulullah dalam baitnya itu samahal kulla ma qad jara wa madha au ma qad madha wa jara, bahwa engkau wahai Rasul mengampuni dan memaafkan semua pihak dari dosa-dosa yang telah lalu dan terjadi. La ilaha illallah, padahal Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an wa may yaghfirud dzunuba illallah, siapa yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah. Nabi sendiri di dalam doa Sayyidul Istighfar itu, ya, yang dibaca sore pagi, dia akhirnya apa? Wa may yaghfirud dzunuba illa anta, kata Rasul. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali engkau wahai Allah. Ini pimpinan umum wal muslimin di kuburan Sayyidah Zainab di Mesir, mengucapkan ucapan seperti itu, bahwa Rasulullah telah mengampuni dan memaafkan dosa orang-orang ini yang telah lalu. Subhanallah, syirik akbar. Mari sore ya. Nah, syirikun akbar. Assalamualaikum. Ada kisah dari Yaman, kisah orang Yaman, dan namanya terjadi memang. Ada seorang Yamani haji, sesampai di makamnya Rasul waktu ziarah, ya, dia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Ketika dikeluarkan, terus bilang, ya Rasulullah, hadhi surati wa ismi ana Saleh Abdullah, kata ya, isfa'li, kata hadhi surati, kata ya. Apa yang dikeluarkan? Paspor. Paspornya dikeluarkan, terus fotonya itu ditunjukkan ke makam Rasul. Nah, ya Rasulullah, ini gambarnya, nah, fotonya, nah. Nah, tolong anda beri syafaat. Nah, Allah. Nah, ya, bawa paspor juga. Jadi paspor berfungsi juga untuk syirik. Nah, Allah musta. Jadi, iya. Nah, jadi Allah musta'an. Nah, barakallahu fik. Ini kejadian bermacam-macam. Nah, sudah syirik minta syafaat kepada Rasul, padahal syafaat tidak boleh diminta kecuali dari Allah, karena Allah saja yang memilikinya. Nah, fil macam-macam nanti di Madinah. Ada orang yang sholat di Masjid Nabawi, sholat sengaja memilih tempat yang posisinya itu kalau sana, kalau situ kiblat misalkan, ya, atau situ lah antum menghadap sini, sana kiblat, makam Rasul di arah sini, dia berusaha sholat di arah sini, nggak mau sholat di sini, situ enggak, sengaja di iya, sehingga bisa menghadap langsung ke makam Rasul, walaupun jaraknya jauh, misalkan 50 meter 80 meter dari sana, tetap sholat di situ. Ini terjadi. Nah, kalau sudah melihat seperti itu, kita bersyukur ya kepada Allah bahwa Allah beri hidayah kepada kita, tidak kita tumbuh berkembang dalam keadaan atau di atas akidah syirkiyah. Kemudian yang berikutnya adalah masih terkait dengan kesalahan dan bid'ah yang terjadi di Madinah, yaitu tadi apa, menghadap ke kubur beliau di saat berdoa, saya sebutkan ya. Nah, doa kepada Allah tadi sengaja menghadap ke kubur gitu lah. Kalau doa langsung pada Rasul kan syirik. Doanya kepada Allah, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi menghadap ke kubur Rasul. Ini juga senang. Nah, yang keenam, sengaja berdoa kepada Allah di samping kubur beliau dengan harapan lebih dikabulkan oleh Allah, sudah disebutkan. Tujuh, mengusap pintu atau tembok kubur Rasulullah untuk menciumnya dalam rangka mendapatkan barokah. Ini juga sengaja melakukan sholat dengan menghadap ke kubur beliau. Yang kesembilan, berziarah ke kubur Rasul secara rutin setiap selesai sholat 5 waktu. Nah, ini berziarah ke, kita nanti di Madinah beberapa hari, melakukan sholat 5 waktu di sana. Di sana ada orang-orang awam dan banyak sekali, setiap selesai sholat 5 waktu berbondong-bondong menuju ke kubur Rasul. Sholat zuhur selesai, langsung menuju ke kubur. Sholat asar juga begitu. Terus ini adalah bid'ah. Jadi cukup sekali ya, datang ke kubur Rasul cukup sekali barakallahu fikum. Tidak harus setiap selesai sholat lima waktu. Nah, boleh di dalam sepekan itu dua kali boleh. Ya, kita berkunjung boleh. Tapi mengkhususkan setiap selesai sholat lima waktu inilah yang diada-adakan. Yang ke sepuluh, nah ini juga, ini sepuluh ini. Tinggal di Madinah sepekan atau lebih, 8 hari dalam rangka melakukan 40 kali sholat di Masjid Rasul yang dikenal di kalangan orang-orang awam dengan sholat arba'in. Nah, apa dalilnya? Kebetulan anak tuliskan di situ hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan oleh Syekh Al-Albani dengan hadis sebagai hadis yang mungkar, bukan hanya dhaif tetapi mungkar hadisnya. Apa itu lafaznya? Man shalla fi masjidi 40 salatan la yafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal azab wa bari'un minan nifaq. Barang siapa yang sholat di masjidku ini sebanyak 40 kali sholat, tidak satu sholat pun dia terlewatkan, maka Allah akan catatkan untuknya kebebasan dari api neraka atau annar, serta keselamatan dari azab dan terbebas dari sifat kemunafikan. Nah ini yang dilakukan oleh orang awam dinamakan dengan arba'in. Ini kalau sudah namanya arba'in, hatta influensanya influenza berat yang kemarin, tidak peduli, tetap datang ke masjid untuk melakukan sholat arba'in dengan keyakinan ini, hadis ini tadi. Nah, barakallahu fikum. Jadi makanya kemarin anda menyatakan, dan ini nanti juga kepada antum perlu antum pahami, anda minta kepada travel kan, dia menjanjikan itu 8 hari memang paket hampir semua travel tradisi dalam rangka membedakan diri, tidak tersyabuk, tidak membiarkan adat ini terus berlanjut. Kita anak bilang kalau bisa di Madinah 7 hari atau 6 hari aja, nah cukup. Lebih banyak di Makkah lebih zen. Kenapa? Karena sholat di Masjidil Haram Makkah 100.000 kali nilainya. Nah, di Madinah 1.000 kali. Nah, ini di satu sisi. Di sisi yang lain tadi dalam rangka mukhalafat ahlil bid'ah. Nah, kok enggak 8 hari? Enggak. Karena berapa hari? 6 hari di Madinah. Jadi penting, hah? Ya, betul. Nah, labas ana bagaimana alif bilang. Kalau pintar dagang dia akan milih di Makkah. Kalau pintar dagang dia milih di Makkah kan gitu. Saya kan satu sholat 100.000 gitu. Baik saya kasih nilai 1.500% faedahnya. Ini yang ke-10-11, mengunjungi beberapa masjid dan tempat-tempat ziarah yang ada di Madinah dan sekitarnya selain Masjid Nabi dan Masjid Quba. Nah ini yang kemarin juga ditanyakan ya. Nah, ada orang-orang, ayo itu kalau di Madinah ziarah, apa bus ya. Ziarah. Nah, itu sudah paket tuh. Supir-supir taksi dan bus itu sudah paham urutannya nanti. Nah, ke Gunung Uhud, nanti ke masjid ini, ke daerah itu. Nah, yang semuanya itu tidak disunnahkan. Nah, tidak disunnahkan. Nah, pergi ke Madinah pun Rasulullah enggak melakukan, Rasulullah orang Madinah. Dalam pengertian dia di Madinah gitu loh. Enggak ada sahabat terus ayo ke Madinah waktu haji dulu enggak. Hanya saja karena kita sekarang ini jauh untuk bisa sampai ke sana, kesempatannya apa boleh dinyata sekali ya. Ya, kita berziarahlah, melakukan syaddur rihal ke Masjid Nabi. Ya. Melakukan syaddur rihal ke masjid siapa? Nabi. Nah. Kalau Rasul dulu long berangkatnya dari Madinah kok. Berangkatnya kan dari Madinah ke Mekah. Nah. Jadi ini satu hal yang benar-benar menyelisihi sunnah beliau. Masjid Quba? Enggak. Enggak, yang ketiga Al-Aqsa saja. Maka dari itu jangan berniat dari Mekah mau kemana, ke Madinah, mau apa, ke Masjid Quba, enggak boleh. Tapi ketika sampai di Madinah, pergi ke Masjid Quba. Ya memang disunahkan datang ke Masjid Quba. Bagi yang sampai di Madinah tentu. Tapi jangan melakukan jadur. Yang berikutnya, berziarah ke pemakaman Al-Baqi setiap hari secara rutin. Kalau sekedar berziarah sekali enggak apa-apa, tapi secara tiap hari. Tiap hari mana? Masjid Nabi, terus nanti ke Baqi. Nah. Berangkat azannya zuhur jam 12 misalkan. Jam 10 dia sudah berangkat. Mau ke lo? Kenapa ya, Ki? Mau ke Baqi dulu. Tiap hari gitu. Nah. Enggak benar. Yang ke-13, pengkhususan ziarah ke makam para syuhada Uhud pada hari Kamis. Jangankan hari Kamis, hari khusus hari Jumat enggak boleh. Nah, mau ziarah ke Uhud, syuhada Uhud, silakan. Boleh, tapi jangan dikhususkan waktu tertentu, hari tertentu, tata cara tertentu. Yang ke-14 dan terakhir adalah keluar meninggalkan Masjid Nabi dengan berjalan mundur. Sama kayak di Masjidil Haram. Nah, ini sekian kesalahan dan bid'ah yang terjadi di saat proses manasik haji. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah isoma. Ya, enggak ada soalnya.